الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Ya. Al-aqidah as-sahihah wa ma yudadduha. Ini kajian kita hari ini. Walaupun materinya antum sudah pernah lewati, karena ini untuk materi dasar, jadi tidak mengapa. Sebagai latihan terjemah, baca, mengi'rab, juga ya semakin mengakrabkan dengan kitab-kitab para ulama. Baik, langsung aja. Kalau di buku kita, halaman perdana, halaman 3. Halaman 3. Nemu enggak? Baik. Fadal, di baca. Nugraha. Irfa, sobatan. Irfa sautak. Irfa sautak. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu hiya asla dinil islami wa asasal millati fa'aitu an takuna hiya mawdu'al muhadarati. ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والآية في هذا المعنى كثيرة وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله الذي نزل بها كتاب الله يا العزيز نعم ترس وبعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام طيب حسبك نعم ترجمكان sini harga berarti buku ini aslinya adalah muhadarah ya dan kemudian ditranskrip dan dibukukan. Ini maklum ya. Karena Syekh Ibn Baz beliau sejak muda sudah buta, enggak mungkin beliau mentaklif mengarang kitab lewat tulisan. Ya. Baik barakallahu fiik. Terus lanjut. Dan seperti yang kita ketahui dengan dalil-dalil syar'i dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah bahwasanya amal-amal dan perkataan-perkataan hanyalah dapat dikatakan. Ini amal dan akwal yang merupakan ibadah. Ya. Amal dan akwal yang ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam mengenai ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Dari ucapan dan amal yang merupakan ibadah itu innama tashihu. Lanjut. Hanyalah dapat dikatakan sah dan diterima jika dia berasal dari akidah yang benar. Nah. Jika dia berasal dari akidah yang tidak benar, maka seluruh amal dan perkataan di perbuatan tersebut batal. Dan apa-apa yang bercabang darinya merupakan amal dan perkataan dari perbuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ingkar kepada suatu keimanan, maka sungguhnya telah barang siapa yang mengingkari keimanan, itu gitu aja. Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka amal-amal telah gugur dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwahyukan kepadamu dan kepada yang sebelummu, seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amal-amalmu akan batal, bahkan gugur sehingga terhapus. Dan sungguh kau akan termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Baik, barakallahu fiik. Mukadimah dari Syekh Ibbas ya, yang menerangkan tentang urgensi tauhid dan bahaya syirik. Walau ini sudah berulang-ulang ya, tapi enggak apa-apa. Lanjut lagi, terjemahkan. Dan ayat-ayat mengenai hal ini, mengenai makna hal ini sangat banyak sekali. Nah, yang semakna sangat banyak. Terus lanjut. Dan kita membawa Al-Quran yang begini, jelas dan sunnah Rasulullah yang percaya. Telah menunjukkan bintang gigi yang berasal dari rohnya tersebut, Abdul Salat buat Islam. Semoga beliau mendapatkan selawat yang paling utama dan taslim yang paling utama. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah menunjukkan apa? Telah menunjukkan bahwasannya akidah yang benar dia terkumpul pada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akidah yang benar itu meliputi iman pada Allah. Iman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yang pada dan beriman kepada baik dan buruknya. Baik. Terus terjemahkan lagi. Maka inilah perkara yang benar yang merupakan usul yang merupakan fondasi akidah yang benar yang kita bawa turun dikarenakan hal tersebut. Allah yang aziz yang perkasa dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam al-aziz yang mulia di sini. Yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan disebabkan hal ini yaitu yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik. Iqra berikutnya baca. Wa yatafarra. Apa? Fikri baca Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala. Wa yatafarra 'an hali al-usul. Kullu ma yajibu al-imanu minni wa min umuri al-ghaib. Kullu ma akhbara Allahu bihi wa akhbara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa adillatu hadhihi al-usuli as-sittati fil kitabi wa sunnati kathiratun jiddan. Wa min dhalika qawlullahi subhanahu. Laisa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa qawluhu subhanahu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi al-ayata faqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala Nah, terus tafarra' itu lazim, maka jami' fa'ilnya bukan maf'ul. Paham ya? Baik. Kita butuh penterjemah sini. Zaki, terjemahin Zaki. Ya. Dari mana tadi bacanya Fikri? Wa yatafarra'u di halaman 2, halaman 3. Yatafarra'an hadhil usul. Baik, Zaki. Termasuk syarat bagi usul dari prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini adalah wajib mengimani seluruh perkara dari perkara-perkara yang goib dan mengimani apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan dalil-dalil mengenai usul yang enam. Ya, prinsip atau rukun yang enam ini. Dari bersumber dari kitab dan sunnah itu sangat banyak. Baik, terus. Dan di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bukanlah merupakan suatu kebaikan atau hadap dan wajahmu ke arah timur. Timur dan barat. Tapi kebaikan itu bagi siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabi. Baik, ini tuh dalil mengenai rukun iman. Ya, tinggal nanti disempurnakan mengenai iman pada takdir aja yang di sini yang tidak disebutkan. Disebutkan di ayat-ayat atau hadis yang lain. Terus? Dan lain-lain adalah amanah Rasul juga. Para Rasul, kalau mau bersalah, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Dan orang-orang mukmin, demikian pula orang-orang yang beriman. Dan demikian pun orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Baik, betul lagi tuh. Ya, beriman pada Allah, kitab, malaikat, rasul. Ya, adapun hari akhir dan takdir itu dalilnya yang lain. Terus? Dan kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Baik, tidak membedakan dalam masalah keimanan. Ya, artinya kita tidak seperti Yahudi yang membenci Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa. Tidak seperti Isa yang membenci Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani semua. Ya. Namun dalam masalah mentafdil jelas kita mengimani syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dalam masalah mentafdil syariat, mengutamakan syariat. Syariat Nabi Muhammad SAW yang kita ya amalkan. Terus lanjut Zaki. Dan dalil lain adalah yang wahai orang-orang yang beriman, berimanlah ya ayyuhallazina amanu aminu, yang aminunya itu fil amr. Ya, itu makanya istimrar, sama kayak ya ayyuhan nabi ittaqillah. Memangnya nabi belum bertakwa? Sudah bertakwa. Itu bimana al-istimrar. Ya, tetaplah terus bertakwa. Ya orang beriman, teruslah beriman pada Allah dan Rasulnya. Terus. Pada Allah dan Rasulnya, pada kitabnya yang mana Allah turunkan kepada Rasulnya. Kepada Rasul ini, kita, dan pada kitabnya yang di Allah tunjukkan kepada kaum sebelumnya. Pada siapa yang kufur terhadap Allah dan para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, dan kufur terhadap yaumil akhir, maka dia tumbuh telah tersesat jauh. Telah tersesat jauh-jauhnya. Terus. Dan lain-lain pun ada dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ta'alam. Kita mau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguhnya hal yang demikian tersebut di kitab sudah Allah catatkan. Kitab sini Lauhul Mahfudz ya. Itu semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Berarti ini dalil beriman pada takdir. Terus sebenarnya hal yang demikian mudah bagi Allah. Nah, dalil bagi takdir banyak lainnya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Banyak lagi. Atau hadis innallaha kataba maqadir khalaik ya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya. Bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat innallaha kataba maqadir khalaik. Takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Adapun hadis yang sahih yang menunjukkan hadis-hadis ahadis jamaah ya. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan kepada pokok atau landasan ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis sahih yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu dari Jarud Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi alaihi wasallam mengenai iman. Maka Jibril bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, iman adalah engkau beriman. Maka lahu, maka Nabi bersabda kepada Jibril. Nabi bersabda kepada Jibril, iman adalah definisinya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir yang baik maupun yang buruk bukan takdirnya, tetapi apa yang ditakdirkan. Ya, di kajian kita Al-Aqidah Wasithiyah telah diulang-ulang mengenai hal tersebut. Karena kalau takdir perbuatan Allah semuanya itu baik. Ya. Buruk itu di mata kita, padahal itu pun kebaikan. Antum ditakdirkan Allah sakit, buruk di mata kita padahal ada kebaikan. Diampuni dosa dan seterusnya. Terus lanjut. Dan hadis tersebut dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus wa hadhihi al-usul sittah, dan usul yang enam, pokok yang enam ini ya, enam prinsip keimanan tersebut. Kenapa bingung terjemahinnya tafarra'anha jami'u ma yajibu 'alal islam i'tiqaduhu? Apa yang buat antum bingung terjemah? Apaan? Tadi udah bisa fikri terjemahin. Ah, jadi prinsip yang enam ini mengenai rukun iman yang enam ini kemudian dia bercabang lagi. Ya, bercabang-cabang lagi yaitu semua yang wajib diiktikadi. Terus semua yang bagi seorang muslim yang wajib diyakini terkait hak Allah. Kenapa Jaki bingung ya tafarra'an hajami itu, kok bingung ngerjemainnya? Hah? Nanti pikirin bisa terjemahinnya. Siapa tadi yang terjemahin? Si Repi. Arga. Main tunjuk-tunjukkan udah. Ayah Zaki. Maka bercabang darinya semua hal yang seorang muslim wajib meyakininya. Berupa hak Allah Subhanahu wa taala, terus dari perkara yang nyata. Loh. Itu maktuf itu pada hak Allah Subhanahu wa taala, kok nyata? Apa sih nyata? Wa fi amril ma'ad, amril ma'ad itu apa? Hari kiamat maksudnya. Ya. Terus dan beriman juga kepada perkara-perkara yang gaib. Dan perkara-perkara yang gaib yang lainnya. Ya, surga, neraka dan yang lainnya. Baik, halaman 5 masuk. Awalan al-imanu billah. Al-imanu billah. Ya, baca sini. Siapa? Si Paris. Min ladun hakimin khabirin alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Baik. Ya. Terjemahkan sini. Si Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Usul yang pertama adalah ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Dari bentuk iman Di antara iman, beriman pada Allah. Ini kita meminta bi'id. Terjemahinnya begitu, di antara. Di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwasanya Allah adalah ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Baik, itu beda al-haq dan mustahik. Yang benar ilah ya, yang benar. Ilah yang benar artinya ilah, kan ilah itu apa? Al-ma'bud. Ya? Sembahan yang hak, ya, artinya yang lain batil, ya, yang mustahik baru diterjemahkan yang berhak. Berhak untuk diibadahi selain segala sesuatu selainnya. Duna kulima siwah, gimana terjemahnya? Ya, ya, bukan segala hal selain Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi, yang lainnya enggak berhak diibadahi. Ya, yang lain mungkin disebut Tuhan, ya. Orang Nasrani punya Tuhan, 3 bahkan. Buddha punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Ya, fama aghnat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillahi min syai'. Tidak bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan yang kalian sembah. Enggak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Artinya Allah menetapkan ada Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan palsu. Makanya enggak tepat kalau disebut makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menetapkan ada Tuhan. Allah menetapkan ada Tuhan. Ya, makanya makna la ilaha illallah yang benar bukan tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan definisi ini definisi yang sudah diamalkan sejak dulu. Bahkan oleh ulama Asy'ariyah. Ya, oleh ulama Asy'ariyah. Sekalipun Al-Baijuri di bukunya Fathul Murid, ya, syarah dari Jauharut Tauhidnya Ibrahim Laqoni mengungkapkan makna la ilaha illallah tersebut. Ya. Syekh Salim Al-Hadrami, ya, dalam bukunya Safinah An-Najah, di mukaddimah makna la ilaha illallah itu apa? Sama, la ma'budu bihaqqin illallah. Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj menjelaskan mukaddimah Nawawi yang bersyahadat la ilaha illallah apa makna? La ma'budu bihaqqin fil wujud, ya, illallah. Nah, itu la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi ulama Asy'ariyah pun juga menetapkan demikian. Baik, barakallahu fikum. Jadi enggak tepat kalau tidak ada Tuhan. Karena Allah menetapkan ada Tuhan, tapi Tuhan mereka palsu, batil. Ya. Dan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu enggak ada namanya nafi isbat. Udah sekedar pengakuan aja tidak ada Tuhan selain Allah, cukup meyakini. Padahal yang diinginkan seorang dikatakan dia muslim, mukmin ketika dia bersyahadat, dia bukan hanya menetapkan ibadah hanya pada Allah, menuhankan Allah. Dia mesti juga membatilkan peribadatan kepada selain Allah. Hah? Itu di maknanya. Terus lanjut. Siapa tadi yang lagi terjemahin? Raymond. Ayo Raymond, terjemahin lagi Raymond. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang menciptakan hambanya dan berbuat baik kepada mereka dan yang memberikan rizki kepada mereka dan yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, rahasia, yang mengetahui rahasia mereka apa yang di dalam hati maupun yang alaniyatihim maupun yang mengetahui yang mereka yang apa alaniyah yang mereka lakukan secara terang-terangan, ya, bisirihim kita bisa terjemahkan yang sembunyi-sembunyi perbuatan atau ucapan mereka yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Terus lanjut. Dan Allah lah yang mentakdirkan. Al-Qadir, bukan mentakdirkan. Allah yang maha mampu. Untuk maha kuasa. Maha kuasa untuk menetapkan. Isabah, bukan menetapkan. Untuk memberikan pahala. Untuk memberikan pahala dan memberikan. Muti. Muti itu isim fa'il dari atau ayuti'u. Berarti apa? Atau ayuti'u, mentaati. Allah lah yang maha berkuasa, maha mampu untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang taat diantara mereka. Terus. Dan memberikan hukuman bagi yang bermaksiat diantara mereka. Berdasarkan hal ini. Walihadihil ibadati. Maka karena ibadah inilah. Maka karena ibadah inilah Allah telah menciptakan jin dan manusia dan memerintahkan mereka sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Terus. Dan aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan tidak menginginkan rizki wa ma uridu ayut'imun. Dan tidak menginginkan untuk diberikan makanan sesungguhnya. Ya, aku pun juga tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepadaku. Terus sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan yang matin. Yang kokoh. Nah, kalau ikutin Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kukuh. Yang kukuh. Terus lanjut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Terus. Allah lah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan telah Allah lah yang menurunkan air dan hujan dari langit dan menumbuhkan darinya tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dan padahal kamu mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan telah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan kebenaran dan mengajak kepadanya dan mendakwahkannya dan kepada kebenaran tersebut. Kebenaran tersebut yaitu tauhid. Ya, terus dan memperingatkan dari apa yang bertentangan dengannya, dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak untuk Yang Rasul ini berkata, janganlah beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu segala sembahan selain Allah. Terus? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutus kepada orang yang sebelum kamu. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelum engkau. Tidaklah kami mengutus Rasul sebelum engkau. Dan dari para rasul kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi illa ana, aku kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Fa'budun itu kan fa'budunia, nunnya harokatnya apa? Kasrah. Ini menunjukkan ada ya mutakalim sebagai maf'ul bih di situ. Fa'buduni itu asalnya begitu. Cuman dihadaf. Ya, dihadaf. Terus lanjut. Kitabun Subhanahu wa taala berfirman, kitabun. Inilah kitab. Hada kitabun takdir gitu. Inilah kitab yang terdapat ayat-ayat yang muhkam. Yang ayatun, yang uhkimat ayatuhu. Yang ayat-ayatnya uhkimat. Disusun secara rapi. Inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun secara rapi. Kemudian. Summa fussilat. Kemudian. Apa Raymond? Fussilat. Udah kehabisan baterai dia. Buruan. Jangan diam. Ayo. Ya, ditafsir apa Raymond? Ditafsir. Ya. Yang dirinci. Kami rinci agar kalian min ladun hakimin khabir. Ya. Dari sisi Allah yang Maha Hakim. Maha Hakim apa? Adil. Duh, adil. Bijaksana. Mereka tah hikmah. Tuh. Terus khabir yang Maha Baik. Duh, Maha Baik itu khair kali. Ini khabir kok. Khair. Yang Maha Mengetahui. Terus dan janganlah Allah ta'budu. Itu kan annya antafsiriyah. Sama kayak walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah. Sama kayak kemarin di Subuh Salam. Tulisan Umar. Ya, amara amirul mu'minin ummalahu an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin. An iqtulu gitu. Nah, itu annya antafsiriyah. Terus yaitu janganlah kalian beribadah kecuali agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Nah, aku adalah pemberi peringatan, pembawa kabar gembira bagi untuk kalian. Begitu aja. Terus baca sini Ihsan. Hai Ihsan. Budi. Dengan segala bentuk penghambaan. Bentuk penghambaan. Hamba. Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa. Berupa doa, takut, mengharapkan, sholat, puasa, menyembelih, bernadar, dan selain semua itu dari macam-macam ibadah. Dalam bentuk tunduk padanya, mengharapkannya. Takut kepadanya dengan kesempurnaan cinta padanya Subhanahu wa taala dan perendahan karena kebesarannya. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an turun menjelaskan pokok yang besar ini, yang agung ini, yang besar ini. Seperti firman Allah taala, beribadah kepada Allah dengan ikhlas padanya, menghadapkan agama awak mana? Fa'budullah, fa'budillah, mukhlisina lahuddin. Hanya kepada Allah lah agama yang murni. Ingatlah hanya milik Allah lah din yang murni, yang bersih dari kesyirikan. Terus? Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Dan firman Allah Azza wa Jal, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas padanya menghadap agama, meskipun orang-orang kafir membencinya. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ad-din situ bisa mengatakan ibadah. Terus meskipun orang-orang kafir membencinya. Dan dalam sahihain dari Mu'adz radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hambanya yaitu hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan. Tidak mensyirikkan apaan ya? Tidak menyekutukannya. Menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan diantara iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga yaitu beriman dengan semua apa yang Allah wajibkan. Beriman terhadap semua apa yang Allah wajibkan untuk hambanya. Sama itu, ya, dan yang Allah wajibkan atas mereka berupa rukun-rukun Islam yang lima, yang nampak. Baik, bedanya rukun Islam dan rukun iman, kalau rukun iman itu amalannya di kalbu, ya, beriman pada Allah, malaikatnya segala macam. Rukun iman Islam itu amalan zahir, ucap syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu amalan zahir. Nah, kaum munafikun, mereka mampu melaksanakan rukun Islam. Tapi mereka gak mampu melaksanakan rukun iman. Dicirang belum? Banyak. Kan di atas juga. Mutazawid sepeda nih. Ya. Terus? Yaitu syahadat. Bahwasanya tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan puasa Ramadan dan haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu di jalannya. Bagi siapa saja yang mampu apa? Ya, yang melakukan perjalanannya. Terus? Dan selain dari itu semua dari hal-hal yang diwajibkan yang datang dari syariat yang suci. Yang disucikan. Yang disucikan. Terus baca berikutnya. Ya, Suyudi. Wa'ahammu hadhihi al-arkani wa'adhamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa syahadatu an la ilaha illallah taqtadi ikhlasul ibadati billahi wahdahu wa nafiha. Taqtadi ikhlasa wa nafiyaha. Wa nafiyaha amma siwahu. وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد ما عبد من الله عبد apa itu عبد فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو jinniyin au ghairi dhalika fa kulluhu ma'budun bil batili wal ma'budu bil haqqi huwa Allahu wahdahu kama qala subhanahu dhalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa qad sabaqa bayanu anna Allaha subhanahu khalaqa athqalaini li hadzal asri al asli wa amarahum bihi wa arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu fata'ammal dhalika jayyidan wa tadabbarhu katsiran liyattadihalaka ma waqa'a fihi aktsarul muslimina min al-jahli al-'azimi bi hadha al-asli al-asili hatta abadu ma'allahi ghairahu wa sarrafu khalisa haqqihi bisiwahu fa Allahu musta'an. Nah, ini ada ahli di korupsi terus ahli ya. Allahu al-musta'an. Itu sering kali sih jadi begitu. Kenapa itu begitu? Kalau wallahu musta'an nanti enggak sempurna maknanya. Ya. Baik. Ini kan lagi menyebutkan sifat Allah al-musta'an. Ya. Bahkan itu jadi nama Allah. Ya, tempat mohon pertolongan. Ray, terjemahin Ray. Dan yang paling penting, hal yang paling penting dari hukum rukun ini dan yang paling agung yaitu adalah syahadat bahwasanya kesaksian bahwasanya tiada sembahan yang nah, udah langsung aja yang paling urgen yang paling penting dari rukun ini adalah dua kalimat syahadat. Dah gitu. Selesai ringkas ya. Daripada ribet antum. Adapun maknanya nanti diterangin itu kan. Makna la ilaha illallah apa, Rey? Tidak ada sembahan. Enggak, versi Arabnya. Makna Muhammad Rasulullah apa, Rey? Subhanallah. Ini nih enggak pernah tamat usul salasah berarti. Mana Muhammad Rasulullah? Tasdiquhu fi ma akhbara. Terus wa ta'atuhu fi ma amara. Dalam rapat yang wa imtisalu fi ma amara. Terus wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Terus wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Itu di usul salasah, Rey. Pernah enggak kata usul salasah? Pernah lupa. Apaan pernah kayaknya lupa. Allah musta'an. Terus lanjut, Ray. Maka syahadat itu syahadat la ilaha illallah. Maka syahadat la ilallah memiliki konsekuensi yaitu memberikan ibadah hanya kepada Allah semata dan meniadakan ibadah tersebut kepada selainnya. Terus dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Terus lanjut bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah yaitu adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dengan benar bihaqqin yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kecuali hanya pada Allah. Terus dan setiap apa yang disembah selain Allah dari berupa manusia atau malaikat atau jin dan lain sebagainya maka semua itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang batil. Dan yang sesembahan yang berhak disembah dengan sembahan yang hak maka sesembahan yang hak itu hanyalah Allah. Terus terjemahin. Maka sembahan yang berhak disembah itu hanya yang hak itu adalah hanya Allah. Wahdahu semata. Seperti yang digemankan olehnya Allah Taala. Yang demikian itu adalah bahwasanya Allah itulah yang hak, Allah itulah yang benar. Kok Allah yang benar? Dialah Rabb yang hak. Rabb yang hak. Terus dan apa yang kalian seru? Yang kok kalian itu yad'un? Itu ya mudoro'ah, bukan tak mudoro'ah. Berarti yang mereka ya, yang mereka seru apa yang mereka seru selain Allah? Allah batil. Mereka adalah batil. Itulah berarti ilah yang batil. Ya, terus dan telah berlalu pembahasan atau penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu menciptakan asaf oleh jin dan manusia, dua makhluk jin dan manusia untuk aku untuk pokok ini untuk prinsip ya. Prinsip ini landasan ini ya terus dan memerintahkan mereka terhadapnya dengannya dengan prinsip yang agung ini yaitu beribadah hanya pada Allah terus dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengannya dengan prinsip tersebut dan menurunkan kitab-kitabnya karena prinsip tersebut. Terus fata'amal. Ta'amal. Ayo buruan terjemahin. Bingung. Perhatikanlah. Maka perhatikanlah dengan baik dan bertadaburlah. Tadaburlah, renungkanlah. Dan renungkanlah. Perbanyaklah merenung. Duh, perbanyaklah merenung. Perbanyak merenung di mana? Di toilet, gitu. Renunglah tadi. Agar jelas. Ah, gimana tuh? Aduh. Nah, lihat tadi ha, agar semakin jelas bagi Anda apa yang terjadi. Ma waqa'a fihi aktsarul muslimin. Nah, gimana? Apa yang menimpa kaum muslimin banyak dari kaum muslimin dari kebodohan berupa kebodohan yang sangat besar terhadap prinsip ini. Nah, prinsip yang asas ini. Hingga akhirnya mereka menyembah selain Allah. Allah di samping mereka beribadah pada Allah. Ini kan rata-rata karena kebodohan. Ya. Yang mereka beribadah kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk memberikan sesaji, sedekah laut. Ya, berdoa, takut, harap, cinta. Ya. Atau mereka beribadah kepada penghuni kuburan keramat, wali, orang soleh. Ya, dalam bentuk beristighosah, berdoa, meminta. Ya, tawaf di kuburannya itu ibadah semua. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kebodohan. Nah memang begitu, musyrikin Quraisy juga bodoh. Makanya mereka disebut orang-orang jahiliyah. Ya. Pentolannya Abu Jahal. Pentolannya Abu Jahal. Mereka itu bodoh semua. Bahkan Allah sifati mereka kalah an'am. Seperti hewan. Seperti hewan. Mereka itu seperti hewan. Ya. Balhum adol, bahkan mereka Allah sifati lebih sesat daripada hewan. Berarti super bodoh. Nah, terus lanjut. Dan menyelewengkan. Mana menyelewengkan? Ya, dan mereka memalingkan khalisah haqqihi li siwahu. Ya. Pemurnian hak Allah. Yang artinya tadi pemurnian ibadah yang merupakan hak Allah kepada selainnya. Terus? Maka Allah lah tempat meminta pertolongan. Maka Allah lah tempat meminta pertolongan. Sampai jam berapa kita ini? Hah? Halaman 7. Bukunya selesai halaman 31. Berarti 4 pertemuan atau 3 pertemuan insya Allah selesai. Halaman 29. Kalau 7 halaman kali ini ya, 3 pertemuan lagi. Ya. 3 pertemuan lagi. Ya. Lagi siapa lagi? Ustaz Abdul Rahman dia baca dan terjemah diri. Tsumma Syekh rahimahullah taala wa min al-imani billahi subhanahu الإيمان بأنه خالق العالمين ومدبر بأنه خالق العالمين ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره خبر dari لا نبي الجنس terus wala rabba siwahu wa annahu arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li islahil ibadi wa da'watihim ila ma fihi najatuhum wa salahuhum fil ajili wal ajili wa anna subhanahu la syarika lahu fi jami' dhalika kama qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil wa qala ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hadithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin wa min al-imani billahi aydan al-imanu bi-asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya al-waridati fi kitabihi al-'aziz wath-thabitati 'an rasulil amin min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin bal yajibu an tamurra kama ja'at bila kaifa ma'al imani bima dallat alaihi bila kaifin bal yajibu an tamurra kama ja'at bila kaifin ma'al imani bima dallat alaihi minal ma'ani al-azimati allati hiya awsafun lillahi azza wa jalla yajibu wasfuhu biha ala alwajhi al-laiki bihi min ghairi an yushabiha khalqahu fi shay'in fi sifatihi kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa qala azza wa jalla fala tadribu lillahi al-amthala inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'ati min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsan wa hiya allati naqalaha al-imam abul hasan al-ash'ari rahimahullah fi kitabihi wa hiya allati naqalaha al-imam abul hasan al-ash'ari rahimahullah fi kitabihi al-maqalat an ashabi al-hadith wa ahli sunnah wa naqalaha ghayruhu min ahli al-ilm wal iman. Kata Syekh rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini. Dan yang mengatur perkara atau urusan-urusan makhluknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka dengan ilmunya dan juga dengan kekuasaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak, memiliki kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak diibadai dengan benar, Rabb semesta alam. Semua tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Rabb selainnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan telah menurunkan kitab-kitab yang gunanya untuk memperbaiki umat manusia dan juga mendakwahi atau menyeru kepada mereka agar menghantarkan mereka ke keselamatan dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak menjadi sekutu baginya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah lah yang mencipta segala sesuatu, dan dialah dan atas segala sesuatu lah Allah Subhanahu wa taala wakil, berkuasa. Sebagai pemeliharanya. Dan dia sebagai pemeliharanya. Baik, terus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars, beristiwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan yang mensilih bergantikan malam dan siang secara cepat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, bulan, dan juga bintang yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan dengan perintahnya. Katalah bahwasanya bagi Allah penciptaan dan perintah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Dan dari bentuk keimanan kepada Allah juga adalah mengimani nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang husna. Itu bukan indah. Dia kan muannas dari ahsan. Nama-nama Allah yang paling baik, yang terbaik, terus nama-nama Allah yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang telah tetap dari rasulnya yang terpercaya yaitu Nabi Muhammad SAW tanpa ditahrif, tanpa disimpangkan maknanya dan juga ditaktil tanpa diingkari nama dan sifatnya tersebut dan juga tanpa bertanya bagaimana bentuknya dan tanpa menyerupai dengan makhluknya. Ini pas kajian kita kemarin akidah wasithiyah ya dari Syarah Syaikhul Utsaimin. Terus lanjut. Dan juga wajib agar ketika kita melewati dan wajib kita tamurukan majab dan wajib ayat-ayat tersebut diberlakukan aja. Wajib bagi kita ayat tersebut mengimannya. Nah, bukan itu kan tamurukan jahat. Itu kan taknya tak mudoroah. Ya. Jadi gimana? Ya. Wajib itu artinya memberlakukan ayat-ayat tersebut sebagaimana tersebut datang tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Ya, terus dan ma'al imani disertai dengan keimanan dan wajib memberlakukan ayat-ayat tersebut tanpa memikirkan bagaimana bentuknya dengan keimanan. Dengan keimanan yang di sana ditunjukkan darinya makna yang agung yang alatihi awsaf yang mana makna tersebut adalah sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla dan wajib menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna tersebut ala wajhil laik dengan bentuk yang sesuai dengan perhitungannya yang layak bagi Allah tanpa diserupakan dengan makhluknya. Terus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama, tidaklah serupa dengan sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha pendengar, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kami mislihi itu Allah kan syai'un itu sesuatu selain Allah. Laisa kami mislihi syai'un. Maka kan syai'un itu isim laisa ya. Maka sesuatu apapun itu tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, wa huwa samiul basir. Nah, orang-orang Jahmiyah ngambil ayat ini aja, motong ayat setelahnya. Ya. Jahmiyah ngambil ayat yang laisa kamitslihi syai'un aja. Untuk menolak sifat-sifat Allah. Karena kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk. Ayat setelahnya mereka potong, enggak mau baca. Wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul basir. Enggak mau. Karena kalau mereka tetapkan melazimkan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama bagi Allah. Terus lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dan ini adalah akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in murid-muridnya para sahabat yang mereka berjalan dengan ihsan dengan baik. Wahyalati dan ini adalah akidah yang telah dinukilkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari semoga Allah merahmatinya dalam kitab beliau Al-Maqalat an Ashabil Hadis dari para ahli itu hadith, judul kitab aja sudah. Nah. Judul kitab Al-Maqalat an Ashabil Hadis wa Ahli Sunnah, judul kitab. Terus dan yang dinukilkan dari selain beliau dari kalangan ahli ilmi dan imam. Niko yang belum ya. Ya, Baqiya Wahid. Niko, fadal Niko. Coba. Rabi juga belum. Tetap terjemahin. Tadi bukannya Rabi terjemahin pertama. Itu harga ya. Niko. Wada apa Zahri, Zuhri, Zahri anak mana tuh Zahri, Zuhri. Wa makhulun, terus Amir Ruha. Wal Auza'i, jangan Auza'iyu. Wal Auza'i, terus wal Laisu ibnu Sa'din. Kok jadi mansub? Kan dia matuf itu semua. Syekh Malikin kaifu ma'tuf ka istiwa ar-risalatu al-balagu ma'araka illa rajula su'in wa amara bihi fa ukhrija. Baik, ya Rabi, terjemahkan Rabi. Kata Imam Al-Auza'i dia menanya Al-Zuhri dan Az-Zuhri, su'ila Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri dan Imam Makhul pernah ditanya. Pernah ditanya tentang ayat-ayat sifat. Dan mereka berdua menjawab, lakukanlah seperti datangnya. Artinya enggak usah ditahrif. Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya udah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ditetapkan aja Ar-Rahman ya peristiwa di atas 'arsy. Dah, terus lanjut. Dan Al-Walid bin Muslim berkata, Rahimahullah, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i bertanya, ada juga Imam Al-Layth dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Rahimahullah, bertanya tentang khobar. Khobar sini berarti hadis. Tentang hadis, kata berapa yang tentang sifat. Sifat-sifat Allah, semisal hadis nuzul, ya. Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunia, hadis kaki, ya, hadis jari jemari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang lainnya. Terus lanjut. Maka mereka semua menjawab, berlakukanlah hadis tersebut sebagaimana datangnya tanpa mempertanyakan bagaimananya. Terus dan Imam Al-Auza'i berkata, kunna sebelumnya kami dulu dan para tabi'in yang banyak para tabi'in mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Ala arsyhi, tinggi di atas arsy. Terus kita beriman dengan beriman kepada apa yang terdapat dalam sunnah dari sifat para Allah dan hadis. Dan ketika Imam Rabi'ah itu gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, maka menjawab istiwa itu maknanya loh, bukan maknanya ya ayat istiwa ghairu majhul, maknanya itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Artinya istiwa itu maklum ya, istiwa itu enggak samar lagi. Kalau istawa yastawi mutaadi dengan huruf ala, ya maknanya jelas dalam bahasa Arab, maknanya ulu, al-irtifa', su'ud, tinggi di atas. Ibnu Qayyim menambahkan di nuniyah istiqrar, berada di atasnya. Ya, terus lanjut. Dan bagaimana istiwa itu tidak dapat dikenal oleh akal. Di luar kemampuan akal kita. Terus? Dan risalah itu berasal dari Allah. Wa minallahi ar-risalatu, dan dari Allah lah datangnya risalah ini. Terus? Dan bagi rasulnya ialah menyampaikan. Kewajiban bagi rasulnya ialah menyampaikan yang mubin. Terus? Kewajiban bagi kita adalah membenarkannya. Membenarkannya. Ayo, terus lanjut. Dan tatkala Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah ditanya tentang istiwa tersebut, maka beliau menjawab, istiwa itu maknanya sudah maklum dan kaifiatnya itu majhul, tidak diketahui. Nah, maka Ahlussunnah menetapkan makna mentafwid kaifiat. Ya, menyerahkan kepada Allah kaifiat. Beda dengan kaum mufawwidhah yang mentafwid, menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiat. Nah, bantahan untuk mufawwidhah hari Kamis besok di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekh Al-Utsaimin, Syarah Syekh Al-Utsaimin. Terus lanjut. Dan imam istiwa dari udah belum mufawwidhah. Udah, tapi belum rinci ya. Terus lanjut. Dan mempertanyakan tentang bagaimana istiwa itu adalah sebuah kebid'ahan. Kemudian Imam Malik berkata kepada yang menanya tadi. Jadi ada orang yang tanya ketika Imam Malik bacain ayat Ar-Rahmanu Ar-Arsy Istawa, orang tersebut menyatakan, bertanya, kaifa istawa? Gimana ceritanya Allah beristiwa? Ini orang nanya, bukan nanya ya, mempertanyakan. Beda sama orang yang polos bertanya. Jadi kalau ada orang yang nanya ke Nugraha, antum tadi bacakan ayat Ar-Rahmanu Ar-Arsy Istawa, gimana sih beristiwa? Nugraha jangan soal-soal jadi kayak Imam Malik. Wah, ini dia nih. Mesti gue usir nih. Nggak, bisa jadi dia emang betul-betul mau bertanya, nggak tahu kan. Nah, beda kalau orang tadi mempertanyakan. Ya, kalau ada yang nanya ke Nugraha, bisa jadi emang polos. Nggak tahu. Apalagi kalau yang nanya istrinya. Nah, mau diusir. Wa ma aroki illa imra'ah su. Wah, bahaya. Ya, terus lanjut. Malik berkata kepada yang menanya tadi, dan aku tidaklah melihat engkau kecuali adalah seorang yang buruk. Yang buruk. Terus maka Imam Malik memerintahkan orang tersebut fa ukhrija. Orang tersebut pun dikeluarkan dari majelis. Dari diusir. Cukup sampai sini, tandain ya. Halaman 9. Masya Allah, pertemuan pertama 9 halaman. Insya Allah bisa cepat selesai. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.